تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kewajiban yang ketiga terhadap para sahabat ada berpegang teguh dengan petunjuk mereka dan tidak boleh keluar dari jalan para sahabat. Tidak keluar, boleh keluar dari jalan mereka. Iya. Ini yang dia kewajiban. Siapa yang keluar dari jalannya para sahabat diancam dengan ancaman yang sangat keras di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Nisa ayat 112. Wa la yushakiku ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ya, siapa kaum mukminin di sini? Para sahabat. Jadi yang diancam ada dua, orang yang durhaka kepada Rasul dan orang yang tidak mengikuti jalan dari para sahabat. Apa ancamannya? Nuan beri matawalan, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Warus lihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu adalah segerek-gerek tempat kembali. Bayangkan, diancam dengan neraka bagi siapa yang keluar dari jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Ini bukan masalah sepele keluar dari jalan sahabat. Ya, seenaknya saja. Absidiru Islam, demo-demo. Mana dari sahabat yang melakukannya? Tidak ada di jalan sahabat, tapi tapi saya kita lakukan. Mengatasnamakan Islam seenaknya saja. Itu tidak ada dari petunjuk Nabi SAW. Bahkan itu adalah hal yang dilarang dalam petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Menyisihi apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Iya. Karena itu seorang menutup kedalaman keislaman dengan sembarangan. Bukan dengan memahamannya sendiri. Iya. Kup sekarang ini lagi ini. Anda dikatakan lagi kembali kepada agama. Semuanya berkata kami berujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa sumber rujukanmu? Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang membedakan apa? Kedudukan para sahabat. Itu yang membedakan jalan dan jalan. Kata mereka menghormati para sahabat, merujuk kepada pengalaman para sahabat, tidak keluar dari petunjuk para sahabat, akhirnya orang-orang yang diatas jalan. Sebab tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah itu dipahami kecuali dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Iya. Dan ini semuanya sudah tercatat. Alhamdulillah agama itu jelas. Dari permasalahan akidah. Permasalahan akidah yang diajarkan oleh Nabi pada para sahabatnya, diajarkan kepada para tabi'in, sampai hari ini masih terwariskan. Tercatat dalam buku-buku para ulama kita dari masa ke masa. Dipelajari. Ada akidah itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Di dalam masalah pembahasan agama, pembahasan fikih, semuanya jelas. Sumber-sumber dan rujukannya. Ini keistimewaan jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang paling aman bagi umat. Karena itu kewajiban terhadap para sahabat tidak boleh keluar dari petunjuk sahabat. Tidak boleh keluar dari jalan mereka. Jadi kewajiban, sekali lagi kewajiban. Iya. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kepada tabat dan wujud tiba'i salami bil kitab wa sunnah dengan ijma' telasyah tentang kewajiban mengikuti jalan as-salam berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan dari kesepakatan para ulama. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149 kata beliau, ma aiba ala man adhara madhhab as-salam وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب القبول ذلك بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يقول إلا حقا كتب لي في باب العين bagi siapa yang menjalan bagi siapa yang menampakkan jalan as-salaf ini jalan Nabi dan para sahabat serta siapa yang mengikuti mereka dengan baik tidak lain bagi siapa yang menampakkan jalan as-salaf bernisbat kepadanya merujuk kepadanya bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama. Karena jalan para salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ya, maka ini hak mereka yang kedua. apa hak mereka yang keempat?